Tadi ada yang request kematian. Pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Dari tebu itu mati orang yang takwa. Namun bagai orang yang berjana, mati bagaikan suatu derita. Sakitnya bagai sutra cabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pasti kan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga harta pun tak akan mampu menebus dari kematian. Ya Allah, lagune ngerti.